bisa menangkap cahaya sehingga melihat, telinga masih bisa mendengar suara sehingga mendengar, darah kita masih mengalir di urat-urat sarafnya, otot dan daging kita masih melekat di tulangnya, dan tulang masih dikuatkan dengan sumsumnya, serta semua tubuh kita dipenuhi dengan energi yang luar biasa sehingga kita bisa beraktivitas seperti sekarang. Dan juga di luar tubuh kita cukup banyak nikmat Allah yang tidak terhitung, oksigen yang tidak ada lagi batasnya, air yang tidak pernah habis, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan yang dikonsumsi dagingnya, semuanya tidak pernah ada habisnya. Makanya Allah mengatakan wa in ta'udu ni'matullahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan Allah cuma menyuruh kita, ibu-ibu sekalian, menikmati dan mensyukuri saja. Maka seringlah mengucapkan alhamdulillah. Jadi kita panjatkan salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya guru, kiai, suri tauladan kita yang akan kita cintai. Semua orang yang mengikutinya pasti akan selamat, tentram, dan juga akan selamat di akhirat masuk surga. Dan semua orang yang mendurhakainya pasti akan celaka dan juga akan masuk ke dalam api neraka. Baik, kita lanjutkan bab kita dalam kitab ini, Bulughul Maram. Dan kita masuk sekarang bab Al-Qasam. Ini adalah bab pembagian giliran. Jadi pagi ini kita bicara khusus masalah poligami, dan khusus buat Ibu Dina. Mudah-mudahan insyaallah, amin. Tinggal satu saja. Yang lain sudah diamalin, tinggal itu yang belum. Baik, mari kita masuk sejenak di alam poligami ya. Kita harus masuk karena ini bab bahasan kita. Masuk, dan paling enak kalau bicara sama ibu-ibu karena pakai perasaan. Jadi cobalah menyelam di dalam. Biasa saya larang, sekarang masuk menyelam. Ya. Masya Allah. Berarti. Masya. Alhamdulillah. Biasanya soalnya ada perempuan egois bu. Kalau jadi istri pertama mau, begitu, atau jadi istri kedua juga mau. Kadang-kadang kalau laki-laki itu sudah menikah, dia dilamar, mau dia, karena laki-lakinya baik, gitu kan. Tapi kalau suaminya mau nikah lagi selanjutnya, nggak mau dia. Awalnya dia terima. Ini gimana sih? Baik, tenang saja. Baiklah. Kita bahas dulu sekarang masalah poligami. Gimana sih kalau memang terjadi poligami itu? Maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah masalah harusnya setiap laki-laki yang berpoligami adil dalam pembagian. Dan di sini yang di pembagian adil harus ada dua. Pembagian malam, nginap, dan juga pembagian nafkah. Ini dua hal yang tidak ada toleransi di dalamnya, gitu kan. Terkecuali kalau salah satu dari istrinya yang tanazul, maksudnya dia memberikan haknya. Seperti kasus waktu Nabi SAW menikahi Aisyah, maka Sauda menghadiahkan malamnya, gitu kan. Atau pernah Sofia punya masalah dengan Nabi SAW, kemudian Nabi marah dengan dia, dan memang malam itu giliran Sofia. Maka Sofia mendatangi Aisyah sambil berkata, wahai Aisyah, kalau kau bisa membuat Nabi SAW ridho dengan aku hadiahkan malamku untukmu. Maka akhirnya Aisyah pun berhasil membuat Nabi SAW memaafkan Sofia. Baik, kita dengarkan misalnya hadisnya. Nabi SAW setelah memberikan nafkah, berusaha maksimal membagi semampu mungkin dan menggilir waktu malam ya, maka beliau menyebutkan doa yang masyhur. Yang meriwayatkan adalah Aisyah radhiyallahu anha, nomor hadisnya 1085. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu linisa'ihi faya'dil wa yaqul Allahumma hadha qasmi fima amlik fala talumni fima tamliku wala amlik. Rawahul arba'a wa sahahu Ibn Hibban wal Hakim, walakin rajjah at-Tirmidzi irsala. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membagi giliran terhadap para istrinya dengan adil. Beliau bersabda setelah itu, ya Allah, inilah pembagianku sesuai dengan yang aku miliki, yang aku mampu. Maka janganlah engkau mencela atau menghukumku dengan apa yang engkau miliki dan yang aku tidak memilikinya. Riwayat Imam 4 hadis sahih menurut Ibn Hibban dan Hakim, dan Tirmidzi lebih menilainya secara hadis mursal. Kalau ada seorang laki-laki yang berpoligami, maka dia wajib adil. Dan adil maksud tadi saya bilang dalam dua hal. Memang harus pembagian malam, waktu, dan nafkah. Dan nafkah ini keadilannya sesuai dengan keadaan si istri. Misal, istri pertama anaknya 3, istri yang kedua 1 anaknya. Maka keadilannya adalah sesuai dengan porsi kebutuhan. Jadi bukan di sini 5 juta, di sini 5 juta pemberiannya, bukan begitu. Jadi yang pertama misalnya memang pengeluarannya 15 juta. Yang kedua ini karena anaknya 1 berarti 3 juta. Maka keadilannya adalah memberikan sesuai dengan porsinya. Jadi bukan sama di situ. Yang wajib sama adalah kalau dia memberikan hadiah. Misal si suami beli HP untuk istri pertama atau beli mobil dengan harga 100 juta misalnya mobil itu, maka dia harus memberikan ke istri kedua juga yang harga 100 juta. Walaupun mereknya berbeda tapi nilainya sama. Kalau hadiah. Tapi kalau kebutuhan dasar sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan keadaan. Misal ada orang, ini contoh kasus, laki-laki punya istri yang pertama di Inggris misalnya. Kita tahu kehidupan di Inggris mahal sekali. Harga rumah, harga tanah gitu kan. Apalagi dengan nilai pound sterling yang sangat jauh dengan Indonesia misalnya. Kemudian dia juga punya istri di Indonesia. Pembelian rumah di sana dengan pembelian rumah di Indonesia itu tidak harus disamaratakan nilainya. Jadi misal di sana ukuran rumahnya dia beli dengan harga sekian, misal anggap 1 miliar rupiah. Di Jakarta dia bisa mendapatkan rumah dengan ukuran yang sama misalnya, itu dengan harga cuma 300 juta. Maka berarti ini sudah keadilan di sini. Karena memang di sana lebih mahal kondisinya gitu ya. Ini termasuk dalam bab adil. Masuk dalam adil, kecuali hadiah tidak boleh sama sekali. Dia boleh mengganti nilai. Membeli baju misalnya dengan harga 200 ribu untuk istri pertama, kemudian istri kedua gak butuh baju, dia kasih nilainya, ini 200 ribu saya belikan si fulana uang baju 200 ribu, ini saya kasih kamu 200 ribu uangnya gitu kan. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan keadilan. Juga dalam masalah mabit, mabit dia harus, kalau sekota, tinggalnya sekota, maka wajib berbagi malam. Dan itu haknya wanita. Malam dia harus setiap malam digilir. Satu, maksudnya gilirin datang, tanya kebutuhannya, dia tidur di situ. Siang hari dia boleh beraktivitas, tapi malam adalah hak. Kecuali beda kota dan ada kesepakatan. Atau satu kota juga ada kesepakatan. Hukum syar'inya begitu. Misal saya menikah sama kamu, saya hanya bisa datang 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Atau saya bisa datang sebulan sekali ke kota ini misalnya. Kalau si perempuan mengiyakan, maka masuk dalam hadis Nabi yang berbunyi al-mu'minuna ala syurutihim. Jadi orang mukmin sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Maka mereka berjalan dengan kesepakatan itu. Makanya dari sebelum nikah ada syarat apa yang telah disepakati dijalankan sesuai dengan itu. Ini yang dimaksud dengan adil, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Tetapi Nabi SAW di siang hari, mudah-mudahan nanti ada hadis juga yang menyebutkan masalah itu, beliau lebih banyak menghabiskan waktu dengan Aisyah. Sering mendatangi tapi dengan Aisyah. Ya kan? Karena memang di siang hari tidak ada tuntutan syar'i, tergantung dia ingin datang ke siapa. Gitu. Hukum syar'inya begitu. Baik, selanjutnya 1086. Dan ini juga ulama masukkan dalam 1085, setiap laki-laki yang berpoligami dianjurkan berdoa, selalu meminta kepada Allah. Karena ada hadis yang sangat tegas ya. Bunyinya itu siapa yang memiliki 2 orang istri dan dia tidak adil di waktu dan nafkah, dia akan datang hari kiamat sementara ya tubuhnya sebelah itu terkena dengan api yang panas gitu kan. Karena dia lebih cenderung kepada salah satunya, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi bukan berarti misalnya istri pertama karena lebih tua umurnya, itu maaf yang tua-tua jangan tersinggung ya. Ya. Jadi kalau kena lebih tua gitu kan, akhirnya ditinggalkan, tidak ditemuin sebulan sekali, itu enggak boleh. Emang haknya dia. Seperti Ummu Salamah, Ummu Salamah itu lebih tua dari Nabi SAW. Memang dia tidak bisa lagi layanin biologisnya Nabi. Tapi Nabi SAW datang. Nabi SAW datang dan duduk memenuhi kebutuhan yang lain. Jadi tidak harus biologis gitu kan. Jadi datang, nanyain kabarnya, butuh apa, dan ada perlindungan apa, pendidikan, instruksi yang perlu dikasih. Jadi semuanya seperti itu. 1086 menjelaskan Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat lahum ra'atani fama la ila ahadi ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il. Rawahu Ahmad wal Arba' wa sanaduhu sahih. Dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki dua orang istri dan ia condong kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan tubuh yang miring. Riwayat Ahmad dan Imam 4 dan sanad yang sahih. Di sini yang dimaksud dari hadis ini adalah yang pertama, minimal jumlah poligami itu ada 2, karena di sini disebutkan jumlah minimal. Kemudian juga yang lainnya adalah orang ini yang dimaksud dengan miring tubuhnya ini siksaan. Ini bukan miring biasa karena orang seperti dia memodifikasi lah atau itu bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud memang kesiksaan yang membuat orang itu susah untuk jalan. Sebagian ulama hadis mengatakan dia akan disusahkan dengan sebagian tulangnya turun dari tulang yang lain, sehingga membuat dia merasa kesakitan sampai datangnya hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kewajiban adil, ya kan? Jadi di sini juga masuk dalam hak wanita. Jadi bukan berarti hanya karena datang mau dinikahin kemudian dinikahin lalu datang kapan dan seterusnya, itu tidak bisa. Harus memang ada tuntunan-tuntunan syar'i yang dijalankan, ya kan? Jadi maaf kalau ibu memang ada, karena memang sering saya temukan di pengajian sama ya. Sering kalau saya bahas masalah poligami, saya mengatakan ini hukum syar'i, hukum Allah, kita buka wacana untuk bisa menerimanya. Tentu dari survei ya, dari 100 orang muslim, itu yang poligami itu di bawah 10. Selalu jumlahnya lebih sedikit memang. Karena itu bagian dari bagian hukum syar'i. Ada memang orang yang merasa tidak perlu. Dianya tidak perlu sebagai laki-laki, dia juga merasa tidak ada hajat untuk itu. Jadi itu bukan sebuah kewajiban, tapi opsi. Ada orang memang keadaannya gak bisa. Emang keadaan dia gak bisa, seperti misalnya keadaan sudah bertahun-tahun menikah, kemudian tidak punya anak, dan setelah diteliti ternyata memang ada masalah dengan istrinya. 10 tahun menikah daripada diceraikan, maka dia melakukan poligami. Ada keadaan-keadaan tertentu. Jadi dari 100 orang itu di bawah 10. Ya di bawah 10, jadi kurang dari 10% yang melakukannya. Di kalangan sahabat memang hampir berimbang, tapi juga banyak yang tidak melakukan poligami, gitu kan? Karena itu hukum syar'i, hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada orang yang melakukannya karena dia mengetahui itu adalah perintah agama atau hajat dia, maka inilah hukum-hukum yang berhubungan dengan orang yang melaksanakannya. Yang laki-laki harus adil, yang kemudian dia kalau dia melakukan satu pelanggaran syar'i, tidak adil dalam masalah mabitnya, nginap, dan tidak adil dalam masalah nafkah, berarti dia akan kena hukuman hadis 1086 tadi. Kemudian selanjutnya 1087, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala minas sunnati idza tazawwaja ar-rajulul bikra 'ala ath-thayyiba 'ala ath-thayyibi aqama 'indaha sab'an thumma qasama wa idza tazawwaja thayyiban aqama 'indaha thalathan thumma qasam, muttafaqun 'alaihi wa lafdhu lil-Bukhari. Sebelum saya terjemahkan makna hadis 1087 ini, kalau terjadi poligami pernikahan, kalau pernikahannya sama gadis yang belum menikah, maka si gadis itu punya hak 7 hari untuk bersama, belum membagi waktu. Jadi dia tidak membagi waktu. Tapi kalau dia menikah sama ganda, maka dia memberikan waktu 3 hari. Hukum syari'inya begitu. Jadi di sini makna hadisnya menjelaskan tentang pembagian itu. Setelahnya, ini maksudnya 3 hari janda ini dan 7 hari gadis adalah dia tinggal bersamanya. Dia pergi kemana gitu kan. Nanti setelah lewat waktu itu, barulah dia membagi, menggilir dengan umumnya 1 hari, 1 hari. Anas radhiyallahu anhu. Semua perintah ibadah, semua perintah agama ada pahalanya. Ya kalau tidak mau capek gak dapat pahala nanti kan. Aduh. Sebenarnya sambil orang-orang bolpennya tuh gimana sih rasanya kalau saya jalanin gitu. Belum tahu aja gitu kan. Baiklah, sabar, tenang. Baru hadis ketiga gitu. Anas radhiyallahu anhu berkata, menurut sunnah apabila seseorang mengawini gadis, hendaklah ia berdiam dengannya 7 hari kemudian membagi giliran, dan apabila ia kawin dengan janda, hendaklah ia berdiam dengannya 3 hari, kemudian membagi giliran. Hadis ini muttafaqun alaih dan lafadznya menurut Imam Bukhari. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya secara hukum syar'i, anak perempuan yang belum pernah menikah lebih penting untuk diberikan instruksi-instruksi, maka dia butuh 7 hari. Karena belum punya pengalaman dalam rumah tangga, dia harus dituntun, ada seperti ini peraturannya, ada seperti ini peraturannya, ini pembagian saya, ini pekerjaan saya. Lebih banyak membutuhkan instruksi, karena dia belum punya pengalaman. Sementara orang yang sudah pernah menikah, sudah punya pengalaman membangun rumah tangga. Sehingga menurut syar'i dianggap kalau 3 hari diaturkan waktu untuknya untuk mengatur kehidupan kedepannya. Jadi ini bukan pembagian waktu untuk biologis ya. Ini sebenarnya untuk mengatur tatanan rumah tangga ini supaya nanti bisa berjalan. Maka dengan janda dianggap karena sudah punya pengalaman, maka dia tinggal di 3 hari itu bersama dijelaskan masalah peraturan-peraturan rumah tangga. Karena semua orang berumah tangga itu punya peraturan-peraturan, dikenalkan keluarganya, dikenalkan iparnya, mertuahnya, ya ditunjukkan alamat-alamat yang memang dibutuhkan, gitu kan. Kemudian program apa yang dia inginkan, misalnya majelis ilmu atau ada bisnis yang ingin dibuka dan seterusnya, itu yang dimaksud pembagian di sini. Jadi ulama mengatakan justru karena masalah pengalaman dan bukan pengalamannya. Sebagaimana juga kita tahu dalam bab nikah sudah kita jelaskan yang lalu, kalau gadis, gitu kan, itu dinikahkan dengan cara disampaikan kepada dia kalau ada seseorang yang melamar misalnya. Kalau dia diam udah cukup, artinya walinya sudah bisa mengambil keputusan. Karena dianggap diamnya dia kalau perawan itu karena malu, maka dia terima gitu kan. Tapi kalau janda gak bisa, harus dia yang menentukan. Dia mengatakan iya atau enggak. Diamnya janda bukan berarti sudah iya gitu kan. Karena dianggap dia sudah punya pengalaman hidup, maka dia harus mengatakan iya, saya yang mau. Baru kemudian dinikahkan oleh walinya. Jadi memang karena keadaan secara kejiwaan berbeda antara yang gadis dan juga yang janda. Tentu di sini nggak bisa seperti tadi Ibu Dina bilang ya, dibayangkan kalau saya tidak mau gitu ya. Karena memang ya, beda misal keadaan orang yang punya suami dengan orang yang janda. Tidak mungkin bisa dibayangkan orang yang masih bersuami tidak ada masalah terus bayangkan jadi janda, memang nggak bisa. Ini orang praktisi yang sedang mengalaminya. Dan perlu satu hal ibu-ibu sekalian, kita tidak boleh egois dalam masalah-masalah tertentu. Karena gini, kadang-kadang subhanallah memang keadaan kita tidak membawa kita ke situ, tapi ada orang lain memang situ. Saya kasih contoh dulu jauh dari bab nikah. Keadaan orang-orang di Palestina yang sedang menghadapi kancah peperangan, mereka lampunya kadang-kadang susah, makanannya susah. Laki-lakinya memang tiap hari kerjanya itu bangun siap untuk mati pada hari itu. Mereka bisa dikatakan kadang-kadang tidak ada kesempatan untuk mencari nafkah kerja. Bisa diserang setiap saat. Kondisi kejiwaan mereka beda dengan kondisi laki-laki di Indonesia yang dalam kondisi masih aman, tentram, bisa mengatur jadwal kerja. Lain, kondisi perempuan juga yang menjadi istri mereka masing-masing berbeda. Ini suaminya begitu keluar bisa diserang tiba-tiba depan pintu, bisa meninggal, gitu kan? Berbeda dengan kondisi ibu-ibu yang di Indonesia misalnya sudah tenang, suaminya pulang, insya Allah selama belum datang ajal tidak ada, artinya bahaya sangat tipis lah ya, bisa menempa mereka. Jadi memang ada situasi, kondisi, kejiwaan yang gak bisa gitu. Sekarang ini saudara-saudari kita di Palestina, saudara-saudari kita di Syria, karena banyaknya laki-laki mereka yang terbunuh, mereka justru yang tuntut untuk poligami diterapkan. Hampir tiap hari sekarang dikumandangkan oleh wanita Palestina menyuruh saudara-saudara mereka muslim di sana untuk berpoligami. Karena laki-laki tiap hari banyak yang dibunuh. Mereka pun akhirnya kalau setiap laki-laki menikah dengan satu wanita, tidak ada, artinya akan ada yang terbengkalai. Harus ada yang nanti korban jadi gadis sampai tua tidak menikah. Harus ada begitu, karena kondisinya gak bisa. Nah, hukum-hukum syar'i datang dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin ibu tarik keadaan kayak tenang di Indonesia, mungkin untuk apa ya poligami, kan gitu. Tapi pada saat kita lihat kondisi-kondisi itu gak mungkin, susah gitu kan. Gak mungkin, gak memungkinkan sama sekali kalau di sana. Karena memang banding dari 2,5 juta jumlah penduduk Palestina, 1,8 juta perempuan. Coba bayangin, berapa jumlah laki-lakinya gitu kan. Jumlahnya hanya 700 ribu orang. Jadi tidak berimbang, hampir 2 kali lipat bahkan lebih dari jumlah itu. Jadi kalau satu dibanding dengan satu, pasti ada setengah wanita korban. Karena orang dari luar tidak ada yang masuk ke Palestina. Ya, kita enggak bisa. Sekarang orang Indonesia laki-laki mau masuk ke sana, enggak bisa. Dan wanita Palestina di sana kalau menikah, ada beberapa teman-teman saya yang berangkat ke sana, mereka kalau mau menikah dengan orang Palestina pun, wanitanya enggak ada yang mau keluar. Maunya tinggal di Palestina, laki-laki disuruh tinggal di situ. Ikut berjuang sama-sama. Emang jadi begitu. Akhirnya kondisi negara enggak memungkinkan, gitu kan? Keadaan tidak memungkinkan. Di Syria, laki-laki hampir tiap hari dibunuh kaum muslimin. Keadaan perempuan lebih banyak dominan, tidak ada masalah. Ya, kan? Dan banyak perempuan-perempuan yang jadi korban sekarang di Syria, itu kalau didatangin pada saat mereka punya suami, ada suaminya, maka polisi-polisi, tentara-tentara yang jahat ini masih berpikir, karena laki-laki itu akan melawan sampai mati, gitu kan. Dibandingkan dia dapat perempuan-perempuan yang belum menikah, yang memang tidak ada pembelaannya, ayahnya sudah mati, maka main direbut saja, main diperkosa saja, dan seterusnya. Ini hal kondisi yang tidak bisa kita tarik. Makanya saya bilang, kalau kita bicara masalah hukum Allah, yang paling pertama adalah membuka dada kita, melapangkan dada, membuka pikiran, dan kita fahami dengan hikmah-hikmah ilahi, bukan hanya perasaan. Karena sih kondisi dan situasi kadang-kadang memang harus memaksa itu. Ya. Musim hujan sama musim panas beda kondisinya, gitu kan? Makanan orang di Indonesia dengan makanan orang di Eropa beda. Memang sudah begitu keadaannya. Kondisi fisiknya berbeda. Kita harus bisa memahami tentang kondisi itu, ya. Jadi kita kalau datang ke Eropa tidak menyesuaikan dengan keadaan makanan, kita hanya terus mau cari makanan Indonesia. Kalau tidak ada bagaimana? Jadi kerepotan sendiri. Karena memang kondisinya. Makanya hukum syar'i datang. Cerai, Allah gak suka. Allah benci dengan cerai. Kata Nabi SAW, perbuatan halal yang paling Allah benci adalah cerai. Tapi apakah ini berarti tidak boleh cerai sama sekali? Tidak kan? Karena situasi dan kondisi. Ada orang gak bisa mempertahankan rumah tangganya. Gak mungkin. Tiap hari memar-memar matanya, berantem sama suaminya, gitu kan? Gak mungkin. Dan ini laki-laki memang tidak layak untuk dijadikan suami. Sekalian aja buat ring, ya, kalau tiap hari begitu berantem jor-joran. Ya. Saya kadang-kadang dengar kalau ada jemaah saya yang ngeluh, Ustaz, ini saya baru dipukul sama suami saya, matanya bengkak. Yang suaminya bilang saya mau pergi kerja, istri saya tahan, dorong-dorongan sama saya, nanti istri saya jatuh baru saya pergi kerja. Ini rumah tangga apa ini? Sekalian aja buat ring di situ, iklanin ini ajang tinju, gitu kan? Ini rumah tangga harus ada ketentraman. Nah, kondisi-kondisi seperti ini tidak bisa dipertahankan rumah tangga itu. Karena tidak bisa, harus memang ada pemisah. Nah, cerai Allah benci, tapi harus terjadi. Karena kondisi dan situasi. Makanya kalau kita bicara masalah poligami, kita tarik ke bahasan kita. Mungkin ada ibu yang tidak poligami. Ibu merasa tidak sudah cukup, tidak ada sesuatu, suami saya juga tidak butuh apa-apa. Ya sudah. Itu kan kondisi ibu, ya. Tapi ada orang lain enggak? Emang enggak bisa. Dia enggak bisa. Dianya sendiri gak bisa, dia harus. Saya pernah, maaf ya Bu, ini bahasa dari beberapa ibu-ibu kepada saya, Ustaz, saya tidak bisa melayani biologi suami saya. Saya gak bisa. Dia bilang gitu, terus terang saya gak bisa, karena suami saya ini terlalu, ya, overload. Suka berlebih-lebihan, bukan berlebihan, memang dia pun gak bisa ngontrol. Sehingga dia kadang-kadang kerja pulang harus berhubungan biologi sama istrinya. Dia bilang, saya kewalahan, gak bisa hadapin. Akhirnya dia bilang, saya solusinya bagaimana, Ustaz? Saya suruh suami saya poligami atau saya cerai? Ya saya bilang harusnya poligami. Kalau ibu mau cerai berarti ibu harus mengorbankan perasaan yang sudah 10 tahun bersama-sama. Dan ini hukum Allah dibolehkan. Maka ibu ini mendapatkan solusi. Dan dia menganggap itu adalah satu solusi yang benar. Misal ya, ini kondisional. Itu pengeluaran sendiri. Ada yang mengatakan, saya memang sudah cek di dokter, ternyata saya gak bisa hamil, gak mungkin. Apakah saya harus mempertahankan ego saya, Ustaz, untuk pokoknya saya begini saja dan ambil anak angkat, atau saya ada solusi lain dalam agama? Saya sempat mengatakan, ibu kalau mau solusi agama, ibu bisa. Suaminya poligami dan ibu menganggap itu saudarinya, nanti anaknya anaknya ibu juga. Atau memang kalau ibu tidak bisa tahan, ibu mau mengangkat anak angkat, ibu harus izin. Suaminya mau gak anak angkat itu? Karena dia memang, jadi sebenarnya ibu sebagai ibu anak-anak itu punya hak khidmah, ya. Karena sudah melahirkan, sudah semua, ibu akan mendapatkan bakti yang luar biasa. Setiap hamil dapat pahala jihad. Tapi jangan lupa, penisbatan nama untuk keturunan lanjut itu ayahnya. Jadi si laki-laki itu yang lebih butuh keturunan sebenarnya. itu kan? Ibu butuh melahirkannya, ibu nyusuin, ibu didik dapat pahala. Tapi penisbatan nama untuk jalur keturunan manusia sudah sunnatullah ke ayahnya. Sebenarnya secara kejiwaan dianya yang lebih butuh. Makanya seringkali mungkin kalau laki-laki, ibu jangan marah ya kalau suaminya bilang mau anak lagi dong atau mau hamil lagi atau apa. Mungkin karena secara kejiwaan fitrahnya begitu. Dia mungkin, ibu mungkin yang merasakan memang saya sakit kalau melahirkan segini. Kamu gak pikirin ya. Memang, tapi dianya secara kejiwaan. Dia bicara secara kejiwaan. Jangan dianggap dia tidak memikirkan keadaan ibu. Enggak kok. Karena pada saat ibu melahirkan juga dia coba temenin, dia biayain gitu kan. Dia merasa gembira pada saat sudah hamil, dia berusaha mencarikan sekolah yang baik buat anaknya. Kita bicara yang normal ya, artinya yang berjalan normalnya seperti itu. Jadi memang saya titik beratkan dulu, tidak ada egoisme dalam bahasan-bahasan seperti ini. Dan tidak ada idealis juga. Kita ini tidak ada idealisnya. Jadi harus memang kita lihat ada situasi seperti itu. Tidak pernah pengajian saya masalah bab pernikahan begini, dalam situasi pengajian seperti ini tidak ada yang poligami. Ada saja di antara ibu-ibu yang jalankan, gitu kan. Habis pengajian datang ke saya, Ustaz, saya sebenarnya yang sedang menjalani. Bagaimana Ustaz, saya menasihati suami saya kalau begini, kalau begini, kalau begini. Jadi memang mereka hadapin, ada praktisi. Ada memang yang tidak, gitu kan. Ada memang yang tidak. Jadi kita bicara bagi orang yang sedang menjalaninya, ya. Baik, 1088. Wa an Ummu Salamah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwajaha aqama indaha thalathan wa qala innahu laysa biki ala ahliki hawan in syi'ti sabba'tu laki wa in sabba'tu laki sabba'tu linisa'i. Rawahu Muslim. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya, beliau berdiam dengannya selama 3 hari. Dan beliau bersabda, sungguhnya engkau di depan suamimu bukanlah hina. Jika engkau mau, aku akan memberimu giliran 7 hari. Namun, jika aku memberimu 7 hari, aku juga harus memberi 7 hari pada istri-istri yang lain. Gitu kan. Jadi, bukan berarti pembagian, oh kalau perawan 7 hari, kamu janda, kamu 3 hari, berarti kamu terhina. Kata Nabi SAW, bukan itu. Ini hukum Allah. Allah menyuruh saya begini. Kalau kau mau, kau bilang sama saya, ya Rasulullah, saya juga mau 7 hari. Baiklah, 7 hari. Berarti setelah ini, kalau ada yang saya nikahi janda lagi, secara otomatis harus 7 hari juga, gitu. Jadi harus diadilkan. Dari hadis ini diambil pelajaran bahwasanya patokan 3 hari itu tidak harus, gitu kan? Boleh lebih dari 3 hari itu, tetapi dia harus berlaku adil kalaupun dia menambah poligami atau menikah lagi dengan wanita lain dengan menetapkan waktu yang sama. Sama halnya juga kalau ada laki-laki nikah sama perawan, kemudian dia tinggal dengannya 3 hari saja. Sebenarnya kan sunnahnya 7 hari. Dia 3 hari saja. Maka berarti, dan perempuan itu ridha, maka berarti setelah itu pun dia akan terapkan 3 hari yang lainnya. Seperti itulah. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tidak adanya penghinaan dengan pembagian hari ini. Tapi hukum Allah memerintahkan seperti itu dengan hikmah-hikmah ilahi tentunya. Kemudian dikatakan juga nomor 1089. Wa an Aisyata anna Saudata binti Zam'a wahabat yaumaha li Aisyah. Wa kana Nabi SAW yaksimu li Aisyata yaumaha wa yauma Sauda. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Sauda binti Zam'a, Sauda binti Zam'ah ini ada footnote di bawah ya, nomor 1 adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah Khadijah. Jadi waktu Khadijah meninggal, Nabi SAW sempat berbulan-bulan dalam keadaan duda, belum menikah lagi dan mengurus ya anak-anak beliau yang 7 orang, gitu kan, sendirian. Maka para sahabiat merasa kesian dengan Nabi SAW, lalu mereka menawarkan la Sauda binti Zam'ah yang memang waktu itu janda suaminya meninggal ya. Maka Nabi SAW menikahinya. Ia seorang janda ditinggal mati oleh Sakran binti Amr. Suaminya meninggal. Turmudzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Sauda takut ditalak oleh Rasulullah SAW sehingga ia berkata, janganlah engkau menalakku, tahanlah aku dan berikanlah 1 hari giliranku untuk Aisyah. Maka Rasulullah SAW melakukannya, lalu turunlah firman Allah, fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wassulhu khair. Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya atau sebaik-baiknya, dan perdamaian itu jauh lebih baik bagi mereka. Jadi kalau misalnya ada orang suami istri bertengkar, kemudian untuk memperbaiki keadaan bisa dengan negosiasi. Misal, si laki-laki berbuat salah, lalu istrinya minta cerai karena si laki-laki buat salah. Dia sudah minta maaf, istrinya sudah tidak mau. Istri akan mau ridha, misal ini contoh, kalau dia mau kembali sama suaminya, kalau suaminya siapin rumah sendiri. Ada bab masuk dalam bab negosiasi di sini. Kalau kau belikan saya rumah, saya tinggal sendiri, saya tidak numpang sama ibu kamu misalnya, maka saya akan kembali. Ini namanya negosiasi untuk islah, memperbaiki, gitu kan? Si suami juga mengatakan, saya akan kembali dengan kamu kalau istrinya salah, tapi dengan syarat akhlak kamu, kamu harus ubah misalnya, gitu kan? Saya tidak mau tinggal sekotah lagi dengan orang tua kamu misalnya. Nah, istrinya setuju maka boleh sulh. Nah, Sauda binti Zam'ah, Imam Turmuzi meriwayatkan, sempat punya masalah dengan Nabi SAW. Pada saat itu tidak dirincikan apa sebabnya, tetapi sempat Nabi SAW terfikir untuk menceraikannya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, jangan ceraikan saya, tapi saya akan menghadiahkan malam saya untuk Aisyah, ya kan, yang dinikahi oleh Nabi SAW beberapa waktu setelah Sauda binti Zam'ah. Baik, kita kembali ke hadisnya. Terjemahannya dari Aisyah berkata bahwa Sauda binti Zam'ah pernah memberikan hari gilirannya kepada Aisyah. Maka Nabi SAW membeli giliran kepada Aisyah pada harinya dan pada hari Sauda, muttafaqun alaih. Lebih kuat di sini maksudnya adalah satu hari ya. Satu hari, bukan sepanjang hidup. Jadi satu hari. Setiap istri punya hak harinya dia. Dan dia boleh mengatakan, sudah gak apa-apa, kamu temanin misalnya si fulana gitu kan. Atau kamu datang ke adik saya yang di sana. Saya gak usah hari ini karena saya lagi sakit misalnya. Dia menghibahkan itu. Sebagaimana saya sebutkan tadi, Sofia pernah buat masalah dengan Nabi SAW dan ribut. Tidak disebutkan juga dalam hadis apa sebabnya, tapi Nabi SAW sempat marah dengan Sofia. Sofia turunan orang Yahudi yang menjadi istri Nabi kan. Tadinya budak dibebasin lalu dinikahi. Lalu Sofia datang mengetuk rumah Aisyah dan berkata, wahai Aisyah, kalau kau bisa membuat Nabi SAW ridho kepadaku, aku akan menghadiahkan malamku. Malam ini malamku kau pakai, silakan. Maka Aisyah pun pada saat Nabi SAW datang di siang hari itu dalam kondisi Nabi kelihatan punya masalah dengan Sofia, maka Aisyah mengulurkan rambutnya radhiyallahu anha dan meletakkan padanya wangi-wangian. Lalu duduk di atas paha Nabi SAW. Riwayatnya begitu. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pergilah dari saya karena ini bukan malammu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, itu karunia Allah yang Allah karuniakan kepada siapa yang dia mau. Ini bahasa kiasannya, artinya ini saya bisa dapatkan malam ini asal kamu bisa meridhai Sofia. Maka Nabi SAW pun memaafkan Sofia. Ini keadaan pada saat itu. Ya. Kalau ini gak usah dibayangkan. Karena itu Rasulullah, gitu kan, lain. Baik, selanjutnya 1090. Ini habis poligami, babnya bab minta cerai. Nyambung ya. Baiklah. Wa Urwah radhiyallahu anhu qalat Aisyah radhiyallahu anha, ya ibna ukhti, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu ba'dana ala ba'd fil kasmi min mukthihi indana, wa kana qalla yawmun illa wa huwa yatufu alaina jami'an fayadnu min kulli imra'atin min ghairi mimisin hatta yablugh allati huwa yawmuha fayabitu 'indaha. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wal lafdhu lahu wa sahahu al Hakim. Sebelum saya baca terjemahan, jadi saya ingin menjelaskan dulu ke ibu-ibu ini bagaimana sih poligami yang sehat itu. Yang pertama, poligami yang sehat tidak boleh ada sesuatu yang tertutup. Laki-laki kalau dia mau nikah lagi poligami, maka poligami yang sehat adalah melibatkan istrinya dalam poligami itu. Ini kalau misalnya gini, dia coba menjelaskan, dia coba memberikan masukan, dia merangkul dan memberikan memang alasan-alasan argumen yang bisa membuat akal menerimanya. Karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Kalau memang Allah mudahkan si istri pertama dan dia sudah sama-sama sepakat untuk menerima wanita lain dalam rumah tangga itu, maka ini akan membuat batu pertama poligami yang sehat. Karena poligami yang mengacau banyak masalah itu pada saat dia menikah diam-diam. Si perempuan yang dinikahi pun yang kedua ini memang tahu ini punya istri, tapi dia mau nikah, gitu kan? Kemudian dengan kesepakatan waktunya begini, nanti saya datang kapan, saya datang begini. Lama-lama nanti dia akan terbawa perasaan juga terganggu. Masa nggak bisa nginap kepada saya satu malam saja? Masa nggak bisa begini? Masa nggak bisa begitu? Nah, padahal dia sudah sepakat dari awal cuma bisa datang di waktu tertentu, padahal harus berpegang pada sepakat itu ya. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, ini ribut, jadi dikacau semuanya. Kita sekarang menjelaskan bagaimana poligami yang Nabi SAW lakukan, sampai-sampai istri-istri Nabi sendiri memberikan pengakuan masalah itu. Transparansi di awal pernikahan, kemudian yang kedua bagaimana dia adil dalam masalah itu. Sehingga istri yang satu dengan istri yang lain tidak menganggap musuh, tapi menganggap saudarinya muslimah. Saya kasih contoh. Ada satu teman saya di Makassar, ini kasus lapangan ya. Dia menikah, kemudian dia merangkul istri pertamanya untuk menikah. Dia melakukan poligami karena ini sunnah Nabi. Diberikanlah argumen dia secara pribadi kepada istrinya. Sampai akhirnya istrinya menerima, kemudian menikahlah dengan istri yang kedua ini. Masuk bersama berbaur. Itu sampai di kalangan da'i-da'i kami ya, waktu itu saya masih mengajar dosen di Makassar, itu sampai menjadi buah bibir dibicarakan karena cara poligami yang sehat ini membuat si istri pertama sama istri kedua betul-betul seperti saudari, kemana-mana sama-sama, kayak sahabatnya, pergi kemana-mana sama-sama, kemudian sampai waktu istri pertama punya anak, istri kedua juga punya anak, kalau yang lagi pertama lagi sibuk masak misalnya, maka istri yang kedua yang menyusuinya gitu kan. Jadi kemana-mana selalu sama-sama, dan perusahaan yang dia punya konveksi pakaian, itu dia libatkan istrinya. Jadi yang satu menjaga bantu dia pagi, dia lagi ngajar jadi dosen, yang satunya membantu dia di sore hari. Terus begitu, rumah berdekatan, jadi selalu ada interaksi di situ yang terjadi. Sehingga memang tidak ada perasaan, kan yang paling sering orang kalau poligami muncul, dia di sana beliin baju baru gak ya? Dia di sana pakai kendaraan baru enggak ya? Rumahnya lebih bagus enggak ya? Karena dia enggak pernah tahu kan. Tapi kalau semua transparan, nih tempat ya, jelas. Ini ya, makanannya sama, ini saya belikan, ini begini, ini begini, ini jelas semuanya, maka akan membuat batu pertama yang ditaruh itu kokoh gitu ya. Seperti itu sebenarnya poligami yang sehat. Sehingga memang tidak ada masalah di situ, tidak ada masalah. Kemudian juga sebelum berpoligami memang orang semestinya sudah harus punya program. Jadi bukan poligami terjadi setelah menikah. Jadi misal ada orang memang mau berpoligami, laki-laki mau poligami atau perempuan itu siap menerima poligami, memang dia dari awal sudah niatin dalam hatinya, dia melakukan itu. Contoh kasus, ada banyak orang-orang seperti para kiai di pesantren gitu kan, memang mereka pada saat menikah dia sudah bahasakan, saya orang faham agama, saya akan menjalankan poligami, kamu bisa terima dari awal istri pertamanya. Oh iya, itu memang kalau perintah sunnah Nabi maka saya siap saja. Udah. Jadi nanti dia melangkah pun dia mengatakan, saya akan menikah begini, ini orangnya, tolong kamu temuin. Terjadilah interaksi mereka. Ini contoh kasus lapangan ya. Pernah juga terjadi dan sampai sekarang masih ada yang komunikasikan sama saya. Beberapa waktu yang lalu juga ada satu akhwat yang bilang sama saya, Ustaz, ini masih gadis belum nikah, Ustaz apa hukumnya? Jadi dia sering hadir di pengajian saya kalau lagi ada acara di materi sirah sebulan sekali ya. Dia punya nomor HP saya, dia sering bertanya masalah agama. Sekali dia tanya sama saya, dia bilang, Ustaz, apa boleh enggak Ustaz kalau saya akan menikah nanti, saya memberikan syarat kepada suami saya untuk menikahi sahabat saya. Dia bilang gitu, pertanyaan dia pribadi. Jadi sebelum menikah memang dia sudah mau menerima itu. Ini akan sangat membantu poligami itu nanti, gitu kan? Jadi ini keadaan begitu. Loh, ini benar. Memang begitu keadaannya. Maka dia mengatakan begitu ya. Ibu Dina kan sudah jalan lain alamnya. Enggak apa-apalah. Ini orang-orang ini memang ada. Saya ingin tunjukkan kalau di lapangan itu ada orang begitu ya. Maka saya bilang itu boleh saja. Malah itu menjalankan sunnah Nabi. Kalau Anda mau silahkan gitu kan. Ada juga seorang akhwat pernah bertanya kepada saya di SMS. Sebenarnya saya tidak tahu kalau itu akhwat ya. Saya kira itu ikhwah laki-laki gitu. Terus dia bilang sama saya, Ustaz apa hukumnya laki-laki menikahi wanita? Ya. Tiga orang sekaligus. Saya tanya, saya bilang hukum syar'inya asal akadnya terpisah, saksinya terpisah, maksudnya masing-masing akad selesai dengan maharnya, akad yang lain itu boleh secara syar'i. Terus saya sempat tanya, kenapa akhi bertanya begitu? Apa masalahnya gitu kok? Tiba-tiba ada pertanyaan begini. Dia bilang, tidak Ustaz, saya seorang akhwat dan saya punya dua orang sahabat, sama-sama lagi kuliah, kami sepakat untuk dibawa naungan satu suami. Ada begitu. Ya. Jadi sebentar, yang saya bahasakan di sini maksudnya adalah tadi kembali ke masalah egoisme ya. Kita jangan sangat idealis. Misal ibu suka baju merek tertentu atau merek mobil tertentu, kita sangat fanatik dengan itu. Kadang-kadang kita kalau lihat orang lain pakai baju merek lain atau pakai tas merek lain atau pakai mobil merek lain, kenapa kok pakai itu? Itu idealis namanya. Loh, dia sukanya itu. Kita pakai mobil Honda, dia sukanya misalnya mobil yang lain, Toyota. Ya sudah, dia haknya dia gitu. Kita jangan idealis itu. Kita boleh merasa nyaman, oh kalau saya sih saya cocok begini. Ya sudah, kitanya. Jangan ditarik orang lain gitu kan. Karena ada orang yang tidak suka dengan apa yang kita suka. Atau dia mau jalankan warna, dia mau milih warna yang dia suka. Dia suka makanan yang dia suka. Dia suka negara dan cuaca yang dia suka. Ya haknya dia. Jangan kita vonis orang, oh kamu salah, maksudnya gini loh yang enak. Itu gak boleh kan gitu. Karena memang ada orang memang begitu. Kejiwaannya dia sudah masuk dalam benak dia, oh poligami itu baik, ya sudah saya mau jalankan. Hak dia gitu kan. Oh saya enggak, saya monogami, saya merasa ini lebih cocok. Ya sudah, hak dia juga. Tidak boleh satu sama lain saling menyalahkan gitu kan. Jadi pada saat saya ceritakan contoh kasus lapangan, berarti Allah dengan kemahadilannya menetapkan sebuah hukum, dan itu berarti ada manusia yang mengerjakannya. Ada manusia yang mengerjakannya gitu kan. Dan itu memang ya hal yang kita temukan di lapangan. Baik, saya bacakan sekarang terjemahannya. 1090 dari Urwa bin Zubair. Ini Urwa keponakan Aisyah radhiyallahu anhu ajmain, berkata, "Wahai anak saudara perempuanku." Urwa bin Zubair ini ibunya bernama Asma binti Abi Bakar. Jadi Asma sama Aisyah bersaudara radhiyallahu anhu ajmain. Rasulullah SAW tidak mengistimewakan sebagian kami atas sebagian yang lain. Kalimat ini penting, tapi ini bab bagi laki-laki ya. Dia tidak boleh mengistimewakan salah satu dari dia poligami, memang dia harus sama. Jadi istrinya semua tahu, ini orang kalau pulang kantor bawa makanan, kreseknya sama. Itu akan menutup pintu-pintu syaitan yang menganggap yang lain dilebihkan. Dia kalau beli pakaian, emang dia beli pakaian, inilah pakaian, ini sama. Gitu. Emang seperti itu, ini sama pakaiannya. Gitu kan. Apa sajalah, sehingga memang yang satu tidak, oh sudah, saya sudah tahu, suami saya gak mungkin mengistimewakan yang lain. Walaupun ini lebih tua, ini lebih muda, gak ada perbedaan satu sama yang lain. Sehingga tidak ada masalah di situ ya. Aisyah sempat mengatakan, memang Nabi SAW tidak pernah mengistimewakan sebagian kami atau sebagian yang lain dalam pembagian giliran tinggal bersama kami. Pada siang hari beliau berkeliling pada kami semua dan menghampiri setiap istri tanpa menyentuhnya hingga beliau sampai pada istri yang menjadi gilirannya. Jadi lalu beliau bermalam dengannya. Jadi Nabi SAW tidak menggauli istrinya di siang hari. Beliau tidak menggauli di siang hari. Jadi beliau datang, nanya kebutuhannya apa, apa segala hal yang dia ingin sampaikan, ada yang dia mau curhatkan, semua dipenuhi oleh Nabi SAW itu di siang hari. Dan beliau tidak memberikan hubungan badan. Dianggap hubungan badan itu hak orang yang punya mabit. Nanti malam hari baru dia menggauli istri yang punya waktu giliran itu. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud, dan lafadznya menurut Abu Daud, hadis ini sahih menurut Hakim. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana kalau poligami sehat itu adalah pada saat suami tidak membeda-bedakan, tidak membeda-bedakan. Jadi memang dia di sini coba ya memberikan segala sesuatu, berusaha semaksimal mungkin. Berusaha semaksimal mungkin gitu kan. Dia membagi dengan baik gilirannya, waktunya dan seterusnya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam siang hari pun berusaha untuk mendatangi, karena memang kondisi ummahatil mu'minin itu tempat rumah mereka bersebelah-sebelahan, berdekat-dekatan. Kecuali Maria Kiptiyah yang agak jauh di pinggiran kota Madinah, tapi yang lainnya semua adalah berdekatan sehingga Nabi SAW mudah menjangkauhnya. Ini yang dijelaskan nomor hadis 1090. Baik, 1091, wa li muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah SAW idza shalla al-ashr dakhala ala nisa'ihi thumma yadnu minhunna. Menurut riwayat Imam Muslim bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, jadi Aisyah yang paling banyak menceritakan tentang keadaan rumah tangga itu karena memang mereka mengalaminya. Apabila Rasulullah SAW sholat asar, beliau berkeliling ke istri-istrinya kemudian menghampiri mereka. Artinya menanyakan, memenuhi kebutuhan dan seterusnya. Jadi ini menjelaskan bahwasanya Nabi SAW pun membagi di siang hari. Ya. Nanti terakhir saya berbagi kisah-kisah yang lain ya. Kita lanjutkan dulu hadisnya nomor 1092. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yas'alu fi maradihi alladhi mata fi aina ana gadan yuridu yawma Aisha fa'idina lahu azwajuhu yakunu haythu sya'a fa kana fi baiti Aisha muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW pernah bertanya ketika beliau sakit untuk sakit yang parah yang pada saat itu beliau meninggal. di mana waktu saya hari ini, besok di mana waktu saya besok gitu. Dan pada saat itu Nabi SAW ingin ya waktu untuk besok itu pada saat beliau wafat ya, karena beliau diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala masalah wafatnya. Dan beliau ingin sekali wafat di waktu giliran Aisyah. Dan istri-istri yang lain akhirnya karena memahami itu mengizinkan Nabi SAW mengatakan siapapun yang dari kami yang gilirannya besok maka akan mengalah dan memberikan kepada Aisyah. Maka beliau pun berdiam di tempat Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini hadis berarti seorang laki-laki boleh ya, datang ke memabit nginap di rumah istri yang lain kalau istri yang punya hak memberikan waktunya. Dua hadis yang terakhir 1093 wa anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza adhara safaran aqra'a baina nisa'ihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'aha atau ma'ahu muttafaqun alaih. Dia berkata Rasulullah SAW bila ingin bepergian beliau mengundi antara istri-istrinya, maka siapa yang undiannya keluar beliau keluar bersamanya. Muttafaqun alaih. Kalau safar, kalau perang, apa saja keluar dari Madinah, beliau mendatangkan nama-nama istri-istrinya kemudian mengundinya. Siapa yang namanya jatuh berarti menemani Nabi SAW dalam safar. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya siapa yang poligami dia harus menggilir atau dia harus mengundi nama-nama istrinya untuk safar. Kalau misal dia memilih salah satu istri tanpa mengundi, itu tidak berdosa, tetapi dia harus bisa membuat yang lainnya yang tidak diajak itu untuk ridha. Misal gini, dia mau pergi ke Malaysia atau dia mau pergi ke Singapura, ke luar negeri. Dia akan membawa istri pertamanya, istri keduanya enggak diundi namanya. Tiba-tiba aja dia belikan tiket langsung dia berangkat, gitu kan? Kalau dari uang dia pribadi bukan sebuah program, bukan program kerja atau apa yang memang sudah disiapkan, maka dia harus membuat istri yang keduanya ridho. Ridhonya itu dengan cara bisa nilai tiket pesawat diberikan kepada dia, atau dia bepergian dengan nilai perjalanan yang sama, nilai yang sama di waktu yang lain. Karena di sini syaratnya adalah dia mengundi, sebenarnya semestinya harus begitu. Kalau mengundi nggak ada kewajiban untuk membayar. Tapi kalau dia tidak mengundi maka dia punya kewajiban untuk membayar dan ridho. Karena bab keadilan adalah bab yang pertama dalam masalah poligami itu. Baik, yang terakhir 1094. Wa Abdillah bin Zam'a radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW la yajlidu ahadukum ra'atahu jaldal 'abd rawahu al-Bukhari. Hadis ini sebenarnya dimasukkan oleh penulis dalam bab poligami karena ada laki-laki yang tidak memahami bagaimana bermuamalah dengan istrinya. Maka dikatakan Abdullah bin Zam'a berkata Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang di antara kamu memukul istrinya seperti yang memukul budak. Diharamkan memukul istri. Mukul wajah, menarik rambut, menendang, itu semua diharamkan, tidak dibolehkan. Kalau dia nusyud, dia sampai memang membangkang hukum agama tidak dijalankan, gak mau tutup aurat, gak mau sholat, gak mau menjalankan kewajiban-kewajiban, maka dia boleh dipukul tapi ghairu mubarrah, tidak boleh berbekas. Sebagian ulama mengatakan dari telunjuk dipukulkan ke tangannya atau kayu siwak. Kalau dia tidak mau maka khiyar di sini, yang kita bahas bab khiyar dulu, boleh milih dipertahankan atau diceraikan, gitu kan? Tapi tidak boleh sama sekali laki-laki tidak punya hak untuk memukul istrinya seperti memukul seorang budak. Artinya di sini ibaratnya adalah marah, ya, pukul sembarangan, ini semua tidak boleh. Baik dia dalam keadaan monogami atau poligami. Ya. Inilah bab kita masalah mukasama. Saya akan menceritakan ke ibu-ibu, sebenarnya bukan masalah menceritakan masalah saya pribadi ya. Tapi saya mau menceritakan ini karena memang saya praktisi. Saya poligami, Bu. Saya menikah lebih dari satu orang. Sebentar. Enggak, saya ceritakan. Saya berikan gambaran. Istri saya yang pertama itu mu'allaf, orang Cina masuk Islam. Dan itu masuk Islam dari Katolik. Alhamdulillah dia masuk Islam karena dia membaca surah Maryam. Kemudian dia masuk Islam di tangan saya sendiri. Pada tahun 1999. Lalu kemudian saya menikah dengan dia. Mulailah dia belajar agama Islam. Alhamdulillah Allah karunia saya dua orang anak dari situ. Dan sementara saya berumah tangga dengan dia, dia belajar Islam terus sampai hari pertama dia masuk Islam yang tadinya tidak pakai jilbab. Itu dia sempat tanya kepada saya masuk Islam dan pada saat itu saya akan menikahi dia. Memang saya bilang kalau masuk Islam ya sudah. Kalau sudah masuk Islam saya akan menikah. Ya. dalam kondisi memang saya belum tahu masalah yang lalu-lalunya, tapi dia sekarang saya lihat masuk Islam gitu kan. Maka dia tanya, pakaian apa yang terbaik dalam Islam? Saya bilang menggunakan jilbab, dan jilbab itu seperti ini ya. Saya berikan gambaran, gambaran pakaian jilbab itu seperti ini. Lalu kemudian dia pun pergi membeli langsung menggunakan, pada saat itu tahun 99 masih di Indonesia belum ada yang pakai jilbab besar gitu. Dia pergi ke satu toko, kemudian dia beli itu, kemudian saya datang malamnya, saya akad nikah. Kemudian dia sudah menggunakan hijab. Dari mulai hari itu sampai sekarang, alhamdulillah tidak pernah terlepas masalah hijab itu. Bahkan dia sendiri dalam kondisi mu'alaf pakai cadar, bukan dari saya. Dia sendiri yang tanya saya, apa hukum agama jilbab yang paling baik apa sih? Jadi dia sering konsultasi masalah agama, selalu bertanya kepada saya. Sampai akhirnya alhamdulillah dia pakai cadar sendiri, dia belajar agama, saya masukkan dia ke sekolah Islam, sekarang ikut program tahfidz Quran dan banyak yang berjalan. Bahkan saya temukan dia dibandingkan dengan istri saya yang lain itu lebih gencar dalam menekankan masalah agama. Sampai anak saya yang pertama namanya Nusaibah, perempuan, sekarang kelas 1 SMP ya, alhamdulillah sudah balik kemarin, itu dia sendiri yang tekankan, dia bawa pakai mobil, diantar ke tempat tahfidz Quran, dia sibuk dengan itu. Jadi apa yang dia tidak bisa lakukan, anaknya harus dilakukan. Dan saya bersyukur dengan itu ya, alhamdulillah. Dalam masalah poligami, ini keadaan saya ya, istri saya itu bernama Fatimah, semoga Allah jaga. Dia selalu yang ribut dengan saya. Dia selalu bilang sama saya, kenapa gak poligami, kenapa gak nikah, kenapa gak terapkan hukum agama. Selalu. Ini bahasa saya pribadi ya, saya membahasakan ini bukan untuk menceritakan rumah tangga, tapi saya menghadapinya, saya praktisi. Ternyata dia terus yang ribut sama saya, dia menyampaikan, kenapa belum menjalankan, kenapa belum menjalankan, kenapa belum menjalankan terus. Bahkan dia sering tawarkan kepada saya, ini ada teman saya, ini ada teman saya, ini ada teman saya gitu. Saya mengatakan, sebentar, saya masih punya pekerjaan ini, saya masih begini. Jadi terjadi itu, dan saya alami. Sampai hari ini, ya, sampai hari ini ada orang-orang yang, dan saya memang berbagi apa adanya. Dan yang saya lakukan apa yang Nabi SAW ajarkan. Mereka sudah tahu, saya kalau beli sesuatu pasti sama. Mungkin beda warna, mungkin beda jenis, tapi nilainya sama. Jadi mereka tahu saya kalau bawa sesuatu itu tidak pernah ada perbedaan. Jadi tidak ada kecurigaan sama sekali, tidak ada yang tertutup, semua transparansi, semua saya lakukan dengan keadilan. Dan saya jalankan, saya bangunkan ya persaudaraan itu. Pada saat Fatimah datang ke Jakarta gitu kan, dan istri saya ada bersama saya di Jakarta sekarang ini, itu saya suruh jemput, silakan ini kunci mobil, kamu jalan jemput, pergi sama-sama deh, mau kemana gini. Dan ya, mereka jemput, mereka komunikasi, jalan sama-sama, akhirnya pulang sama-sama, hidangkan makanan. Dan saya alami itu, saya sendiri tidak pernah merasakan pada saat itu, oh iya ya saya harus bedain yang ini atau yang ini. Enggak, perbedaan umur pun sangat jauh gitu kan. Perbedaan umur antara istri saya yang pertama dengan yang kedua ini, itu perbedaannya setengah umurnya. Tapi tidak pernah ada permasalahan yang mereka hadapin. Saya depan mata sendiri sering lihat gitu. Mereka kirim-kiriman hadiah. Memang yang satu tinggal di Makassar, yang satu tinggal di Jakarta ya. Tapi mereka selalu kirim-kiriman hadiah. Kalau saya berangkat ke Makassar, sudah tahu. Istri saya yang pertama siapin, yang kedua ini siapin kepada saya di koper barang-barang saya. Kemudian ini ya, buat kakak, buat Kak Fatimah, yang ini saya kasih. Kirim makanan, kirim tas, kirim macam-macam. Ya udah, jazakillahu khair. Sana juga kalau saya pulang dikasih hadiah, dikasih ke sini. Saya tidak kalau saya pribadi, saya tidak menemukan ada masalah, gitu kan? Dan saya melihat alhamdulillah Allah memberikan orang-orang yang di sekitar saya bisa sejalan dengan saya. Saya tidak mengajak semua muslimah untuk melakukan hal seperti itu, tapi saya mengatakan saya menjalannya tidak mendapatkan kendala. Sekarang malah mereka yang berbicara dengan saya nih. Rupanya ada satu orang akhwat yang berkenalan sama istri saya, istri ini. Kemudian mengatakan kalau suruh saya menikah. Terus mereka yang bilang, sekarang ini Fatimah hampir setiap kali kalau saya telepon ke Makassar, sudah gak apa-apa nikah sama itu saja. Nikah sama itu. Terus saya dirayun sama dia. Sebentar, saya masih banyak utang, mau dibayar dulu. Saya bilang gitu. Tapi dia terus saja berbicara. Saya ingin berbagi ke ibu ini, kalau ada orang-orang yang hidup seperti itu. Ya. Bukan menceritakan, saya tidak di pengajian dan saya tidak pengen cerita seperti ini ya. Tapi karena ini ada babnya, maka saya ceritakan seperti itu. Sampai saya kadang-kadang bilang sama istri saya sekarang, kamu harus belajar banyak dari Fatimah. Bagaimana mu'alaf bisa menerima hukum-hukum Allah? Saya kalau bangun malam di rumah di Makassar, saya bangun dia lagi sujud, sholat tahajud. Gitu. Lebih dulu dari saya bangun, gitu kan? Jadi ada kegiatan agama yang banyak sekali dilakukan sama dia yang mungkin yang lain tidak kerjakan. Ternyata memang ada kekentalan, kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari awal membuka hati untuk hukum Allah itu terjadi, gitu kan? Terjadi. Dan saya alamin sampai hari ini. Allah jadi saksi, selalu dia ingatin saya. berhubungan dengan apapun, kalau saya lagi ketemu, kalau ini selalu ngobrol sama saya. Ini kapan? Ini kapan? Masalah poligami itu selalu ditekankan sama dia. Saya juga tidak tahu apa alasannya. Kalau saya bilang insya Allah nanti, mudah-mudahan Allah mudahkan lah. Yang penting saya tidak mau ada masalah sama kamu dan juga ada masalah sama ada istri saya yang Nelly bersama-sama saya sekarang juga sama Nelly. Gak boleh ada masalah. Kalau kalian semua sudah tidak ada masalah, baru kita jalan lagi. Tapi sekarang berikan saya kesempatan untuk mengatur administrasi yang ada, rapi segala gitu. Seperti itulah. Yang jelas saya coba tidak ada yang tertutup, semuanya terbuka. Dan semuanya saya lakukan dengan keadilan semampu saya. Dan saya selalu bilang sama mereka, kalau saya salah dalam pembagian, saya salah dalam nafkah, maafin saya ya. Karena saya tidak tahu ini hisab hari kiamat ada. Tapi kalau kalian punya hak belum saya kasih, sampaikan. Saya akan lakukan. Jadi saya coba hidupkan suasana itu di rumah. Alhamdulillah saya merasakan ada kehidupan yang berjalan. Dan saya temukan kasus yang berbeda dengan orang-orang lain. Ada teman-teman saya yang poligami tapi sembunyi misalnya. Pada saat dia sembunyi, ternyata kendala besar yang terjadi. Jadi dia nanti sibuk, mau bagi waktu akhirnya bohong gitu kan. Mau begini, saya ceritakan sama dia, pengalaman saya akhi enggak begitu. Kalau antum transparan, malah saya pada saat mau berangkat, ini kasih hadiah. Ini mau pulang, ini kasih hadiah. Mereka merasa ada kehidupan memang di situ. Inilah kehidupan saya. Ya. Seperti itulah kurang lebih yang pengalaman yang saya alami ibu-ibu sekalian. Dan saya bercerita ini bukan karena ingin menceritakan rumah tangga sekali lagi, tapi coba memberikan wacana. Saya termasuk praktisi yang terjadi dan istri saya tidak mempunyai kendala gitu. Saya terus terang tidak menemukan kendala dari mereka pribadi ya, apalagi dari saya gitu. Tidak ada. Mungkin karena coba kita niatkan dari awal karena ibadah, kita niatkan dari awal memang ini ya menjalankan rumah tangga itu dengan seperti apa sih agama. Enggak mungkin Allah perintahkan itu salah gitu, enggak mungkin. Tinggal kita yang harus belajar ya. Dan saya temukan itu tidak ada masalah. Kalau saya pribadi tidak menemukan masalah. Jangan suka dikorek-korek kalau kalau nggak ada masalah jangan dibuat masalah. Sekarang urusan baru dua, kalau tiga bagaimana ya? Itu urusan nanti Allah atur. Allahu a'lam, saya tidak tahu. Insya Allah. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Baik, bolehkah seorang suami yang berpoligami tidur bersama dengan dua orang istrinya seranjang? Gitu. Hukumnya boleh atau enggak? Termasuk dalam masalah ini adalah bolehkah berhubungan biologis gitu kan? Iya. Maka itu tidak boleh dalam syar'i. Yang saya tahu tidak boleh. Karena Nabi SAW tidak pernah menggabungkan istrinya di satu ranjang. Dan saya pernah menegur salah satu praktisi poligami. Karena dia terapkan itu. Dia bilang sama saya, dia bilang, bang, dia bilang saya ini, dia punya dua orang istri, dia bilang, saya kalau malam Jumat, saya sering gabungkan istri saya. Kami tidak berhubungan biologis, tapi tidur seranjang sehingga ukhuwahnya terjalin. Saya ingatkan, tapi itu gak pernah sunnahnya, gak boleh malah. Jadi kan tidak boleh sama sekali. Khusus masalah biologis tidak dibolehkan. Baik istri lain, ataupun anak-anak yang mengetahuinya gitu kan. Jadi yang saya tahu tidak boleh, dan inilah hikmah daripada menggilir malam. Sehingga masing-masing punya hak. Jadi tidak boleh. Itu biasanya orang karena terpengaruh masalah film-film dan seterusnya itu tidak dibenarkan. Baik, ada yang lain? Sudah tidak ada? Alhamdulillah. Hah, silakan. Ada pertanyaan? Kapan undangannya nih? Kita mau tunggu undangannya Ibu Dina. Khairan insyaallah. Enggak, makanya gini. Kalau ibu-ibu mau konsultasi, mau komunikasi, komunikasi pada orang-orang yang, kalau misal gini ya, kita mau bisnis, ibu mau bisnis misal mobil. Kalau ibu mau sukses, ibu bagaimana caranya? Ibu bicara sama orang yang bisnis mobil, gitu kan? Maka kita akan tahu ilmunya, tahu pasarannya, tahu dari mana dia ambil agen-agennya, bagaimana cara jualnya, kita jadi ngerti, gitu ya. Nah, kalau mau cari informasi apapun harus informasi kepada bidangnya. Masalah poligami harus bicara dengan orang yang poligami itu. Walaupun kita tidak jalankan, jadi kita tahu, oh iya ternyata seperti ini nih. Walaupun kita belum menjalankannya, sehingga kita tahu gambarannya. Tapi kalau kita bukan pedagang mobil, ini ada 5 orang nih berteman, semua bukan pedagang mobil, tapi mau masuk ke mobil, tapi masing-masing kasih pendapat, nggak ada ilmunya, gitu kan? Lebih baik begini, lebih baik begini. Mereka tidak punya ilmu, maka akan berputar di situ-situ yang tidak mungkin benar, pasti salah. Kalau kita ambil informasi dari sumber yang benar, maka insya Allah akan baik. Sudah? Ya, silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang begini Bu, mulailah membangun rumah tangga bukan dengan menceritakan masalah, itu dulu. Jadi walaupun bukan poligami ya, ibu mau nikah dengan seorang laki-laki atau laki-laki mau nikah sama perempuan, kalau begitu dia mau kenalan atau ta'aruf yang diceritakan masalah, lebih baik jangan nikah sama orang ini. Karena berarti orang ini sudah mulai hidupnya dengan masalah, untuk apa nih? Orang kalau mau menikah, ya memang prestasi apa yang ada? Bukan masalah permasalahan. Masa orang belum jadi istrinya sudah dilibatkan dalam permasalahan, atau belum jadi suaminya sudah harus memecahkan permasalahan dia? Itu gak benar semuanya. Itu sebenarnya sudah satu indikasi yang mesti dihindarin kalau mau sehat ya. Kalau dia mau menikah, si laki-laki ini semestinya idealnya, dia kalau mau menikah dia bicara apa adanya. Saya mau menikah dengan kamu karena saya suka. Memang apa adanya gitu kan. Baik, saya mau menikah. Tapi saya, dia secara sehat, kalau boleh kami sehat, dia tidak melangkah kecuali sudah menjelaskan pada istrinya, dia merangkulnya. Sering ada laki-laki bilang sama saya, Ustaz gimana caranya merangkul istri, mungkin dia nolak. Nah, saya bilang, jadilah perayu yang andal. Gitu kan? Dia harus bisa menjelaskan pada istrinya, argumentasinya harus jelas. Gimana caranya kalau kita mau pindah rumah atau mau beli sesuatu, bisa membuat pasangan kita mau menerima apa yang kita inginkan dengan menjelaskan. Kalau alasannya masuk akal, pastilah bisa semestinya ya. Ya, jadi itu poin dulu. Poin yang lain, saya sarankan ibu jangan terlibat. Ibu-ibu yang ini jangan terlibat, kecuali ibu diminta saran. Karena gini, kita tidak pernah tahu apa alasannya. Ibu biar kasih saran 1000, kalau orang sudah saling suka, susah. Atau mungkin saran kita salah, akhirnya nanti mereka bisa menyalahkan kita. Buktinya saya disarankan, buktinya saya dilarang, buktinya saya begini. Jadi panjang. Lebih baik jangan terlibat kecuali kita diminta saran dalam segala hal. Dalam segala hal, apapun. Ibu nanti kalau ditanya, menurut kamu gimana ya? Ya sudah, kalau menurut saya begini. Jadi jangan orang belum ceritain kita sudah menghakimi. Ada temannya baru taruh HP, kenapa kau beli HP merek itu? Gak ada hubungannya, dia sudah pakai HP itu, terserah dia gitu kan. Diminta saran baru. Nah, saya sarankan ibu jangan terlibat sama teman-teman untuk mengatakan kepada orang yang akan menikah, yang jadi istri kedua ini, kamu jangan rusak rumah tangga orang. Itu lebih baik jangan. Kalau kita diminta saran, baru kita kasih berikan saran. Misal kita berikan saran, saran saya lebih baik kamu kasih syarat kepada calon suami kamu ini, supaya memang bisa berkenalan, bisa membuka diri dengan dia, bisa komunikasi dengan istri dia yang pertama itu. Lihatlah, terjalin dah hubungan. Karena oh, ini bukan cuma sekedar nikah terus biologis, ini bukan cuma sekedar itu nih. Ini panjang rentetannya. Anak-anak semua dari istri ini kan punya bersaudara, satu nama ayah. Ada hukum warisan di antara mereka. Ingat, dalam warisan orang seayah dan si ibu itu hukumnya sama. Ini kan seayah semua ya. Jadi mereka punya hukum nasab di antara mereka, ini gak boleh sembarangan ini. Makanya menjalinnya harus sehat. Saya sih selalu sarankan kalau yang orang praktisi itu, mereka harus menjalankan dengan sehat ya, dengan cara melibatkan pasangan yang dulu gitu kan. Dan insya Allah sih umumnya biasanya orang karena menolak itu karena belum punya ilmu, atau memang permasalahannya karena memang dia tidak ada hajat untuk itu. Dan ada sesuatu yang mendesak. Misalnya laki-laki memang syahwatnya lemah, dia sendiri gak bisa penuhin istri pertamanya, lalu dia mau nikah. Ini kan gak nyambung gitu. Gak mungkin, contoh kasus ya. Mestinya kan dia bisa memberikan argumentasi, apa alasan kamu nih? Alasan saya karena ini, karena ini, karena ini, karena ini, kan jelas gitu. Jadi itu insya Allah akan lebih baik. Jadi saya sarankan Bu ya, kalau bisa, kalau diminta saran baru Ibu sampaikan, kalau enggak jangan, lebih baik jangan. Ya. Udah. Ya, insya Allah, karena kan kalau saya pribadi, Ibu tanya saya pribadi, saya faham agama dan Allah memerintahkan untuk memiliki 4 orang istri. Maka saya bilang sama istri-istri saya akan niat untuk mengerjakan poligami sampai lengkap. Kalau Allah mudahin, kalau saya meninggal sebelumnya, saya minimal dapat pahalanya, gitu kan? Hanya untuk itu, tidak ada tujuan lain, insya Allah. Jadi kalau dikatakan kenapa ya, itu masalah kebutuhan pribadi. Maksudnya, ya kalau saya lihat sih, saya lebih cenderung ke agama, Bu ya. Saya sih sekarang alhamdulillah sudah tidak kurang gitu ya, tapi saya melihat ya kalau Allah, dan saya tidak tahu kenapa lisan mereka mengucapkan, bukan cuman Fatimanya, bahkan Nelinya dan seterusnya gitu. Jadi memang mereka yang mengatakan itu. Kenapa harus minta izin kan? Ya. Kenapa harus minta izin ya? Kalau izin enggak ada hukum syar'inya. Tetapi di sini saya bilang tadi, pondasi bangunan akan kuat kalau diyahnya memang melibatkan. Pasti akan ada masalah dengan istri pertama kalau dia tidak sampaikan, pasti. Namun karena orang akan merasa kok kenapa kok diam-diam di belakang saya dan seterusnya. Minimal ribut kan, itu jadi tidak baik. Jadi harus bisa berdoa, menyampaikan, menasihati, ya, memenuhi apa yang kurang gitu. Terus begitu. Oh, jadi Pak Ustaz masih ada 2 orang lagi ya, Ustaz. Insyaallah. Baik, ada yang lain? Enggak usah tanya saya lagi lah, bahas yang lain. Iya, makanya saya sudah sepakat. Saya sudah memberikan. Iya, jadi adil itu kan kesepakatan. Ya, saya memang sumber dakwanya dan sumber pekerjaan rezeki di Jakarta. Maka saya sudah membahasakan kepada Fatimah, saya akan datang 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Maka dia mengatakan tidak masalah, tidak ada masalah. Karena anak-anak sudah sekolah dan sekolahnya sudah sangat bagus di sana. Saya tidak temukan sekolah sebagus itu di Jakarta. Ya, dan di Makassar juga ada ayah saya, ada saudara-saudara saya, kuburan ibu saya di sana. Saya kan sering datang kan. Ya, seperti itulah keadaannya. Coba tanya masalah lain lah, kok sayang. Ada lagi? Sudah enggak ada? Alhamdulillah. Baik, kita tutup dengan doa. Semoga Allah. Ya, semoga 4 cukup insyaallah. Gak boleh, maksimal. Nabi lain, itu namanya khususiyah. Jadi Nabi Muhammad SAW ada hal-hal yang khusus buat beliau. Menikah lebih dari 4 istri, beliau puasa bersambung, tidak 3 hari baru berbuka puasa, itu khas untuk beliau. Beliau kalau sakit itu double sakitnya. Nabi SAW kalau sakit, jadi kalau flu itu double dari flu manusia biasa. Makanya beliau mengatakan, saya diberikan cobaan lebih daripada kalian 2 kali lipat. Memang sudah nabi-nabi begitu. Enggak. Kalau sakaratil maut itu bukan sakit kok. Jadi sakaratil maut itu bukan maksudnya mautnya menyakitkan, bukan. Jadi sakaratil maut itu istilah proses keluarnya ruh dari jasad, gitu kan. Tapi itu tidak sakit, itu bukan sakit. Enggak. Nah, orang yang sakit itu orang yang bermaksiat dengan orang yang kafir. Maaf Bu, yang di belakang kameranya jangan ditutup. Ustaz, yang dia bilang katanya Nabi bilang, wah beratnya sakaratul maut. Iya, jadi yang Nabi SAW pernah meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha didatangkan seember air. Lalu beliau mengambil air tersebut lalu mengusap wajahnya sambil berkata, "Inna lil mauti la sakarat." Sesungguhnya mati itu punya sakarat, maksudnya punya jedah waktu yang menegangkan karena ditunggu. Iya, orang kan ya mirip ke situlah, mungkin ada ketegangan dalam menunggunya, tapi bukan berarti kalau orang meninggal lalu sakit, enggak. Karena ada hadis Bukhari begini, Bu. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, Allah akan rindu bertemu dengannya, dan siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengannya. Sebentar. Lalu kata, waktu Nabi SAW sebutkan hadis itu, 3 hari sahabat ketakutan semua. Pada nangis gitu kan, mereka faham maksudnya. Aisyah pun termasuk dan istri Nabi yang lain semua ketakutan. Sampai waktu Nabi datang ke giliran Aisyah mengatakannya, Rasulullah, Terus terang hadis Anda ini selama 3 hari mengganggu kejiwaan kami. Apakah kalau seseorang di antara kami takut mati berarti dia benci bertemu dengan Allah? Kata Nabi SAW, bukan ahli Aisyah. Kalau seseorang mukmin akan meninggal dunia, kalau kita ini insya Allah mudah-mudahan beriman, itu kan, sebelum meninggal dunia akan datang banyak malaikat kepadanya, memperlihatkan kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan. Misal ini sholatmu, ini puasamu, ini hajimu, ini sedekahmu, dilihatin semua. Lengkap dilihatin semuanya. Maka pada saat dilihatin semua itu, dia merasa gembira. Dan dilihatkan, ini karena kamu buat ini surga. Kamu masuk surga itu begini. Gitu kan. Nah, karena dia gembira, maka dia rindu ingin bertemu dengan Allah. Mau cepat mati. Maka Allah pun rindu bertemu dengannya. Setelah itu baru malaikat maut datang. Nah, dengan datangnya malaikat maut, dia sudah tidak rasa lagi masalah proses ruhnya keluar itu. Karena dia sudah sangat gembira menunggu itu. Nah, kalau dia orang fasik ini muslim tapi masih belum taubat dan orang kafir, maka mereka akan kedatangan malaikat yang membawa berita-berita buruknya. Misal ini dosa kamu, ini zina kamu, ini bohong kamu, ini riba kamu, macam-macam, gitu kan? Dia perlihatkan nih. Maka dia pun takut dan dia benci, tidak mau mati. Dia takut mati itu. Maka Allah pun benci bertemu dengannya. Karena dalam hadisnya dijelaskan orang yang mati akan menghadapi rasa ketegangan, kecuali orang yang mati syahid karena dia hanya rasakan seperti gigitan semut, gitu kan? Seperti cuma sepintas. Yang jelas hadis-hadis tidak ada yang menjelaskan dia akan sakit, menyakitkan. Cuman ketegangan ada menghadapi kematian, iya, ketegangan. Dan kita sudah tahu tadi hadis, malah dia gembira kalau dia orang soleh. Makanya ibu-ibu perbanyak amal soleh, karena itu nanti akan disampaikan sebelum wafat. Enggak ada. Itu enggak benar. Enggak ada. Mana ada sakaratul maut lebih sakit daripada pedang? Enggak mungkin. Enggak ada, Bu. Enggak, itu enggak benar. Enggak. Kan itu mati itu adalah proses alami di mana Allah berikan kepada kita untuk memisahkan antara ruh sama jasad kita ini. Yang diancam dan merasa sakit itu adalah orang kafir dan fasik. Surah Al-Anfal menjelaskan masalah itu. Ya. Kalau tidak salah di ayat 50-nya ya, yang Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau tara idh yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa dhuqu adzabal hariq." Ya, kalau kalian melihat, kalau kalian bisa melihat bagaimana dahsyatnya pada saat malaikat mencabut ruhnya orang-orang kafir dan orang fasik itu dengan menghantam wajah mereka dan bokong mereka. Jadi memang ada proses pemukulan dari malaikat itu. Maka dikatakan rasakanlah sakitnya api neraka, gitu kan? Seperti itu. Jadi artinya cambukan-cambukan itu memberikan perasaan yang sakit seperti api. Itu ada penceritaan, tapi kalau orang mukmin tidak pernah ada cerita orang mukmin itu akan kesakitan. Orang yang beriman itu malah sebaliknya, kita lihat orang beriman banyak meninggal senyum, gitu kan? Kalau sakit itu menyakitkan, orang sudah tidak akan melalui kematian itu. Dan Allah dengan kemahamurahannya, ya dia pasti akan sayang dengan hamba-hambanya. Jadi tidak benar. Nah, jadi tidak ada, Allahu alam, yang saya tahu tidak ada sakit dalam kematian itu bagi orang beriman. Kalau orang fasik, orang kafir, memang ada dalil yang menjelaskan mereka sakit. Itu pun karena dipukul. Dipukul oleh malaikat. Jadi dalam hadis dijelaskan waktu malaikat datang mau mencabut ruhnya, malaikat berkata di ubun-ubunnya, "Hai jiwa yang busuk, keluar kepada kemurkaan Tuhanmu." Maka dia berantakan di tubuhnya, gak mau keluar tuh. Nah, karena itu mereka dipukul dan ditarik dengan keras supaya dikeluarkan. Ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon budur, lalu ditarik dengan keras. Ada orang, Bu. Jadi gini, Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memperlihatkan ada orang yang susah. Misal dia tegang, misal dia takut. Tapi itu satu dua orang, enggak semuanya. Ada juga orang beriman yang senyum, ada yang tidak sama sekali. Bahkan ada orang beriman yang mati kebakaran kan? Hangus enggak kelihatan. Makanya ulama bilang sebenarnya tolok ukur orang itu husnul khatimah atau suul khatimah bukan dari keadaan fisiknya. Bukan dari fisik. Karena Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi, waktu ditemukan di Uhud itu berdarah semua. Karena hidungnya dipotong sama Hindun, dadanya dibelah, darah semua sampai Waktu Nabi suruh cari mana Hamzah, sahabat gak kenal kecuali dari bulu burung merpati yang dia taruh di baju perangnya. Baru ketahuan. Maka Nabi SAW menangis terisak-isak untuk melihat keadaan tersebut. Tapi apakah Hamzah su'ul khatimah? Enggak. Dia pimpinan para syuhada. Jadi fisik itu bukan jadi tolok ukur. Kadang-kadang sesekali Allah tunjukkan keajaibannya. Ini orang beriman, dia senyum. Nah ini orang kafir, dia sakit. Tapi ada orang kafir meninggal, enggak ada masalah. Kulitnya mulus, enggak ada masalah. Jadi itu bukan tolok ukur. Tolok ukur dia su'ul khatimah atau husnul khatimah adalah hadis Nabi yang lain. Kata Nabi SAW, kalau seseorang itu terbiasa dengan sebuah perbuatan, Allah akan menutup hidupnya dengan kebiasaan itu. Jadi misalnya ibu ini suka sekali bakti dengan orang tua selama hidup, nanti sebelum meninggal itu kita lebih gencar dengan itu. Orang itu suka sedekah, dia akan lebih gencar sedekah. Orang itu suka dakwah, dia akan lebih gencar. Terus begitu. Amal apa? Kalau dia biasa mabuk, maka dia akan meninggal mabuk tuh. Jadi nanti perbuatan buruk juga begitu. Makanya di situ kita bisa tahu. Enggak, pokoknya seminggu sebelum meninggal ini pasti. Seminggu sebelum dia meninggal, kata ulama ini ya, merincikan. Kalau diambil daripada hadis ini, seminggu, kalau mau tahu dia husnul khatimah atau husnul khatimah, lihat seminggu sebelum dia meninggal. Perilaku apa yang dia rutin kerjakan. Kebaikan berarti dia baik, husnul khatimah. Kalau buruk berarti dia keburukan tuh. Karena yang sudah begitu, kalau sebelum meninggal itu Allah SWT akan pandu dia ke perbuatan itu. Ada lagi? Sudah, baik. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat insyaAllah. Dan Allah jadikan tambahan untuk tambahan amal soleh kita di timbangan amal hari kiamat. Dan semoga orang yang sakit disembuhkan penyakitnya. Semua orang yang terlilit utang dilunasi utangnya. Semua yang belum dapat hidayah dimudahkan mendapatkan hidayah. Semua yang sudah dapat hidayah dan ilmu dimudahkan untuk mengamalkan. Seluruh muslimin di Syria, di Palestina, di Yaman, di Irak, di Myanmar yang sedang tertindas, Allah ikhlaskan niat mereka. Kokohkan telapak kaki mereka. Allah terima para syuhada mereka. Juga Allah menangkan mereka dari musuh-musuh mereka. Dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah SWT menyatukan kita dengan kemahamurahnya di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Allah satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Tentu kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.